ono perkara papat nambahi umur. Nomor siji tazawujul abekar, mbuh maknane aku lali aku. Ibu-ibu apal wae. Tazawud niku rabi, abkar niku jamake bikrun. Bikrun, bikroni, abekarun. Nek rabi yo rabi yo, golek perawan terus ngono. Nek rabi meneh golek perawan meneh, golek perawan meneh. Ya iku enti pilo wong lanang. Ora wedok ya ngono, nek rondo golek bikrun ngono. Ngebikrun niku ya lanang ya bikrun ngono. Nek sampean rondo ngono, duwe anak aja golek dudu ngono. Golek sing joko. Ku nambahi umur. Iki tazawujul abkar. Nomor loro waniyamu alal yasar. Waniyamu alal yasar dua tidur miringi wong. Entah hikmahnya apa, takono dokter. Takono dokter, apa tidur miringi wong kok apik. Gawe kesehatan bagus. Nomor telu wal ihtisal fil ma'il jar. Wal igtisalu fil ma'i al jari. Yang ketiga, mandi di dalam air yang mengalir. Di dalam air yang mengalir, apa ning sungai, apa air terjun. Nek kapane ning jeding yo nganggo niku apa shower. Niki air mengalir. Nah, nomor papat, waklut tufahi fisahar. Waklut tufahi fisahar, makan buah apel waktu sahur malam hari. Iku jarene wong-wong sing anu sae. Kula takon Pak, kok panggil jenengan biar niku wetenge gendut kaya puluh ngeten sakniki kok langsing Pak. Anu yai, kula ajeke mangan apel dalu. Dalu ku kula ajeke mangan apel lan kula sing ajeke mboten saged kula niku. Ha iso. Niki kula rutin ya, niki kula pun 3 tahun niku langsung alit weteng kula niki. Nggih. Aklut tufah pisahar. Pisahar di dalam waktu sahur. Ya kira-kira mulai jam kalih, jam setunggal, kalih jam tiga. Nah, para bapak ini nggih tambahan selingan. Jadi mengenai syahwatul batni wa syahwatul farji, itu yang diperangi adalah yang kemunduran dan yang kebablasan. Ya, diarahkan yang tengah-tengah. Well, Bapak, kulo tambah siji. Sipate nafsu singgarai ati niki mati. Mulane kudu didoi. Wonten kitab hikam niki dereng sampe kula tulis. Sing kula tulis ke nembe jilid 2. Jilid 2 sing rupane ijo. Rupane ijo iku jilid 2. Yeah. Tapi dereng sampe. Teng riko enten dawe sebagian dari tanda-tanda hati mati. Itu dua, sebagian dari tanda-tanda hati mati itu dua. Satu, jika melakukan perbuatan dosa, tidak merasa menyesal. Tidak merasa menyesal. Jadi penyesalan tidak ada. Yang kedua, jika absen melakukan ibadah, tidak merasa susah. Iki monggo kanggo ngrayahi awake dhewe. Atiku ku mati apa urip? Para bapak, nek kula jenengan badhe nyumrepi kulitku iki mati apa urip, gampang. Ibu-ibu ya ngono, gampang. Kulitku iku urip apa mati? Gampang. Nek sampean teng pawon, Bu, ya. Sampean jipuk geni. Sampean tonyokno ning tangan sampean. Panas, oh panas. Ya itu berarti urip. Urip. Nggih. Yeah. Sampean tonyok kok anteng. Gak krasa oh ning ngono kulitku ki mati. Nggih. Yeah. Iku gampil, nggih. Yeah. Nek barang lahir, barang jaba niku gampil. Tapi nek barang jero niku sulit. Ngepirang-pirang wong atine mati rumangsane urip. Nggih. Pirang-pirang. Idawi Ibnu Athaillah Sakandari, sebagian dari tanda-tanda hati mati itu satu. Kalau melakukan dosa tidak ada rasa penyesalan. Mboten-enten getut. Nggih. Para bapak, para ibu. Niki monggo diterapno teng awake dhewe. Nek pinuju mlaku-mlaku gampangane lho, gampangane. Wong iki jenenge maksiat sing merata. Nggih, kaya-kaya wis jenenge balak sing wis umum. Nggih. Bencana sing umum. Saniki kula ndelok arek wedok-wedok niku kok wis jarang nganggo kudung. Rata-rata klambine ya cekak-cekak. Sing kadah niku malah gak nutupi udel. Nggih. Celanane ya ngepres sampai tekan dengkul. Nggih. Niku lho, Pak, niku jenenge rejeki napa bilai. Lu terus terang wae iku bilai apa rejeki? No. Nenek kula jenengan niku sumerep niku teh mripati melodot ndelok nggih. Iku jenenge dosa. Mari ngono ku kula sampe napa bungah ketagihan apa kon niku terus susah terus kapok. Nggih. Apa niku pang ketagihan apa niku terus menyesal. Aku getuan aku lapo kok mripatku ndelok kentole arek. Napa ngoten? Nggih. Napa meneh-meneh yang rono meneh cepethuk meneh. Para bapak, nek wong iku isik nome seneng dosa,